Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-195 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah beliau mengatakan, wa ya'muruna bi birril walidain, dan mereka memerintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tentunya berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kemudian Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Kita disuruh untuk berbakti kepada kedua orang tua, bahkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak orang tua ini setelah hak Allah Azza wa Jalla. Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua ini adalah termasuk amalan yang mulia, yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Rasulullah, apa amalan yang paling afdal?" Beliau mengatakan, "As-shalatu fi awali waqtiha." Salat di awal waktu. Qala qultu thumma ayyu? Kemudian aku bertanya, "Kemudian apa lagi ya Rasulullah?" Qala al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Qala qultu thumma ayyu? Kemudian beliau bertanya lagi, "Kemudian apa lagi wahai Rasulullah?" Qala birru al-walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Dan bakti kepada orang tua bisa dengan lisan, ya dengan ucapan, atau dengan sikap, dengan perbuatan, atau membantu beliau sesuai dengan kemampuan. Maka ini semua adalah masuk dalam birrul walidain. Wasilatil arham, dan mereka adalah orang yang menyuruh untuk menyambung tali silaturahim. Ya, karena memutus tali silaturahim ini adalah bahaya dan dia termasuk dosa besar. Allah mengatakan fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Apakah jika kalian berpaling, kalian merusak di permukaan bumi dan kalian memutus tali silaturahim kalian. Kemudian Allah mengatakan ulaika alladziina la'anahumullah. Mereka adalah orang-orang yang Allah laknat, maka Allah membisukan mereka dan menutupi penglihatan-penglihatan mereka. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya seseorang memutus tali silaturahim karena bisa mendapatkan laknat. Dan ini menunjukkan bahwa memutus tali silaturahim ini adalah sebuah dosa besar. Bagaimana kalau dia saudara kita yang berbuat jelek kepada kita? Jangan dibalas kejelekan tadi dengan kejelekan. Kita balas dengan kebaikan sebagaimana dalam ucapan beliau sebelumnya. Wa husnil jiwar, dan mereka juga memerintahkan untuk baik dalam masalah tetangga. Karena Allah mengatakan wal jari dzil qurba wal jari dzil junub. Kita disuruh berbuat baik untuk tetangga yang masih keluarga maupun tetangga yang jauh, bukan termasuk keluarga sendiri. Ini termasuk wasiat yang disebutkan oleh Allah dalam surah An-Nisa, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bi dzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Di situ ada wal jari dzil qurba, tetangga yang mereka masih keluarga dan juga tetangga meskipun dia jauh. Taib. Dan secara umum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarahu. Karena siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya, mendahulukan tetangganya daripada yang lain. Ini diantara maknanya, misalnya dalam masalah makanan, maka kita dahulukan kalau memang di sana ada tetangga kita yang lebih membutuhkan, maka kita dahulukan memberikan makanan kepada tetangga kita sebelum yang lain. Ini adalah termasuk husnul jiwar. Termasuk diantaranya, jangan sampai ada kejelekan kita yang sampai kepada tetangga kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan wallahi la yu'min wallahi la yu'min man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman orang yang orang lain yaitu tetangganya tidak aman dari kejelekan orang tersebut. Sampai dikatakan oleh Nabi tidak beriman orang yang demikian, yang tetangganya tidak selamat dari kejelekan dia. Mungkin dari suaranya yang berisik atau mengganggu dengan perbuatannya. Maka ini dikatakan oleh Nabi tidak beriman. Dan ini menunjukkan bahwasanya menghormati tetangga, memuliakan mereka ini adalah sebuah kewajiban. wal ihsan ila al-yatama wal masakin wa ibn sabil war rifqi bil mamluk. Dan mereka juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Siapa yang dimaksud dengan al-yatama? Ini adalah jamak dari yatim, dan yatim artinya adalah seorang yang ditinggal mati bapaknya dan dia masih kecil. Kalau ditinggal mati oleh ibunya, maka tidak dinamakan dengan yatim. Kalau ditinggal mati oleh bapaknya dan dia sudah besar, sudah dewasa, maka tidak dinamakan dengan anak yatim. Wal ihsan ilal yatam, karena mengikuti apa yang Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada anak yatim. Dan di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mendorong kita untuk bisa menjadi seorang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Beliau mengatakan, ana wa kafil yatim kahataini au hakadha fil jannah, aku dan orang yang menanggung anak yatim maka di dalam surga hakadha, maksudnya adalah seperti ini. Beliau menggabungkan antara dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Ini menunjukkan tentang bagaimana derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang yang memberikan santunan kepada anak yatim. Dan enggak harus banyak, satu orang misalnya kita berikan dia santunan sampai dia dewasa. Wal masakin, dan mereka juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang miskin. Orang yang miskin, ini kalau disebutkan miskin, maka masuk di dalamnya orang fakir. Keadaan orang miskin itu lebih mending daripada orang fakir. Kalau fakir ini parah sekali. Kalau miskin, dari kebutuhan dia yang 100%, itu 50% lebih itu bisa dia penuhi. Misalnya kebutuhan dia ada 100%, tidak bisa dia penuhi, cuma yang bisa dia penuhi adalah 50% atau 60%, maka ini dinamakan dengan miskin. Adapun fakir, maka yang bisa dia penuhi adalah kurang dari 50%. Misalnya kebutuhan dia 100%, yang bisa dia penuhi dalam sebulan hanyalah 20%, maka ini dinamakan dengan fakir. Kalau disebutkan miskin, masuk di dalamnya fakir. Baik. Wa ibnis sabil, dan kita disuruh berbuat baik untuk para musafir, seorang musafir. Ibnus sabil, anak jalan, yang maknanya adalah musafir. Karena musafir ini kan dia senantiasa di jalan, di perjalanan, sehingga dinamakan dengan ibnus sabil. Yaitu seorang musafir yang dia kehabisan bekal, maka dia sangat membutuhkan, apalagi di tempat tersebut tidak ada orang yang dia kenal. Maka kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang demikian keadaannya. Warifqi bil mamluk, dan mereka memerintahkan untuk berlemah lembut kepada al mamluk. Yang dimaksud dengan al mamluk adalah budak. Karena biasanya orang ketika punya budak, lagi dia seorang majikan, dia semuanya menyuruh orang yang ada di bawahnya. Termasuk diantaranya adalah mamluk, yang seorang budak. Maka di dalam Islam kita diperintahkan untuk berlemah lembut kepada seorang mamluk, yaitu seorang budak. Padahal dia adalah harta kita sendiri, kita yang membelinya, tapi kita diperintahkan untuk berlemah lembut. Dan secara umum, orang yang berlemah lembut, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah, wa la yunza'u an syai'in illa syanah. Sungguhnya, kelemah lembutan itu tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi, dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan memperjelek. Maka berlemah lembut kepada seorang budak ini dianjurkan di dalam agama Islam. Dan kalau memang kepada budak saja kita disuruh berlemah lembut, apalagi kepada pembantu dan juga sopir misalnya. Karena sopir dan pembantu kita itu lebih jauh lebih tinggi kedudukannya daripada seorang budak. Karena mereka adalah orang-orang merdeka. Adapun budak, maka dia adalah orang-orang yang belum merdeka. Kepada mamluk saja, ya, kepada orang yang merupakan budak saja, kita disuruh untuk berlemah lembut, apalagi dengan orang yang membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga Nabi SAW pernah diceritakan oleh Anas bin Malik, selama 10 tahun, Anas bin Malik beliau bersama Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, kenapa engkau tidak melakukan ini? Kenapa engkau tidak melakukan ini? Ini tidak pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.